ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المقدسي رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في السفر باب menjama antara dua salat di dalam safar. قال الشيخ البسام رحمه الله لما كان السفر مظنة المشقة رخص فيها الشارع بعض رخص في العبادة. Dimana keadaan safar itu keadaan yang padanya diduga akan ada banyak masyaqah, maka syariat, pembuat syariat memberikan rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan pada peribadatan-peribadatan yang dilakukan padanya. Taisiran ala ibadihi wa rahmatan bihi, sebagai kemudahan atas hamba-hambanya dan rahmat bagi mereka. Dan inilah merupakan ciri daripada agama kita, dinul Islam, di mana agama ini Allah jadikan sebagai agama yang mulia. Allah Azza wa Jalla menurunkan akhir daripada surat Al-Baqarah, di mana doa orang-orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Rabb kami, janganlah Engkau siksa kami pada perkara yang kami lupa atau kami tidak sengaja padanya. Dalam keadaan lupa maka tidak ada iqab. Dalam keadaan tidak sengaja maka tidak ada dosa. Ini kemudahan yang ada pada umat. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami perkara-perkara berat sebagaimana yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Perkara-perkara yang ada di dalam agama ini adalah perkara-perkara yang ringan, yang mudah. Yuridullah bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna ahabba din ila Allah al-hanifiyatu sahha. Sesungguhnya agama yang paling Allah cintai, adil di situ ada dua penafsiran dan salah satunya adalah adil Alimlam al-Antiyah, yakni dinul Islam. Artinya, perkara-perkara di dalam Islam yang Allah cintai, ahabuddin, yakni ahabu khisaliddin, khisalul Islam, khisal syara'il Islam. Perkara-perkara yang ada dalam Islam yang paling Allah cintai adalah yang lurus dan yang mudah. Asamkan, yakni sahla, muyasara. Maka keberadaan daripada agama ini yang sudah merupakan syariat yang mudah, pada asal agama itu sendiri sudah kemudahan, masih diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan yang lain. Asalnya sudah mudah, asalnya itu sudah mudah. Puasa misalnya itu sudah kemudahan, berbeda dengan puasanya ahlul kitab. Tidak ada makan sahur dalam syarat ini, sudah mudah dengan adanya makan sahur, bahkan menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa mereka. Itu pun masih diberikan kemudahan-kemudahan. Yang sudah mudah tadi masih diberikan kemudahan. Di saat seseorang sabar, maka boleh tidak berpuasa. Sholat yang asalnya adalah 50 kali dalam sehari semalam, Allah mudahkan menjadi 5 kali saja, dengan tercatat pahalanya tetap 50 kali. Tetapi dijalankan hanya 5 kali, ini sudah kemudahan. Dalam kemudahan itu saja, asalnya sudah mudah, diberi lagi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat seseorang sabar. Maka yang sebelumnya dilakukan 4 rakaat hanya tinggal 2 rakaat. Sehingga ini merupakan sifat daripada agama. Dan bahkan menjadi simah, artinya simah yakni alamat, tanda, simbol bagi agama ini, agama yang mudah. Kemudian menjadi kaidah di dalam agama ini al-masyaqqah tajlibu taysir. Setiap ada kesulitan, maka akan datang kemudahan-kemudahan. Maka di antara kemudahan-kemudahan tersebut adalah al-jam'u baina sholatain fi safar. Bolehnya menjamak antara 2 waktu sholat pada saat safar. Karenanya saya menyatakan wa min tilkar rukhs, dan di antara rukhsah-rukhsah tersebut adalah ibahatul jam'i lil musafir. Bolehnya menjamak bagi orang yang safar. Alladhi rubbana adrakahu waktu shalah wa huwa jadun fi safarih. Yang terkadang bisa jadi dia mendapati waktu-waktu sholat sedangkan dia masih berada dalam kepayahan safarnya. Fa'ubiha lahu an yajma' baina sholatain dhuhri wal asr. Maka boleh baginya untuk menjamak antara 2 waktu sholat, zuhur dan asar. Di waktu ihdahuma. Dan di jad masalah ini insya Allah nanti akan kita sampaikan. Yajma' baina sholatain dhuhur wal asar fi waktu ihdahuma. Wa baina sholatil maghrib wal isya fi waktu ihdahuma aidan. Menjamak antara zuhur dengan asar pada salah satu dari 2 waktu tersebut. Antara maghrib dengan isya pada salah satu dari 2 waktu tersebut. Artinya bisa didahulukan jamak takdim dan bisa pula diakhirkan jamak takhir. Dan jamak bukan qasar. Pembahasan jamak beda dengan pembahasan qasar. Qasar itu artinya meringkas, meringkas jumlah rakaat sholat. Sedangkan jamak yakni menyatukan 2 waktu sholat. Sebabnya pun juga berbeda. Kalau qasar hanya karena safar, kalau jamak ini karena hajat, indah hajat. Sehingga di saat dan lebaran misalnya boleh menjamak, walaupun mungkin tidak safar karena sakit, boleh menjamak, bukan mengkosor menjamaknya. Baik. Wa hadza kulluhu min samahati syariah. Ya, rincian permasalahan ini sekali lagi insyaallah kita akan bahasnya. Dan ini semua merupakan bentuk daripada pelapangan syariat Al-Muhammadiyah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Wa yusriha, dan juga merupakan kemudahan syariat ini. Wa huwa fadlun minallahi ta'ala, dan itu merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Li'alla yaj'al 'alaina fid-dini min haraj, agar Allah tidak menjadikan pada agama ini keberatan, kesulitan. Allah menyatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, tidaklah Allah menjadikan atas kalian di dalam agama ini kesulitan. Akan tetapi perlu ditanggih dalam permasalahan ini bahwa kemudahan itu semua datangnya dari syariat, ya. Bukan kita yang bermudah-mudah, sehingga kemudahan itu butuh pada ilmu, ya, bukan pada hawa nafsu. Agama ini mudah, tetapi tidak boleh kita bermudah. Dan kemudahan-kemudahan di dalam syariat ini ada dua gambaran. Gambaran pertama, kemudahan yang memang merupakan tamsis daripada nusus al-adillah, dinyatakan nasnya, dalilnya jelas dalam syariat. Semisal tadi masalah sholat, masalah puasa. Idza daratu fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian melakukan safar, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat. Ada dalilnya nasnya di dalam Al-Qur'an. Mengqasar salat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, maka boleh dia mengganti pada hari yang lain salatnya, apa puasanya. Ini juga tansis daripada syariat. Dalil yang jelas. Atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah ijtihad daripada ulama mujtahidun, para imam yang mereka memang memiliki luas dan perangkat-perangkat untuk berijtihad, kemampuan mengetahui seluk-beluk daripada dalil yang ada di dalam syariat kita. Sehingga memberikan kepada kita, kepada umat, perkara-perkara berdasarkan ijtihadnya, perkara-perkara kemudahan-kemudahan. Dan ini dibutuhkan padanya keluasan ilmu, dibutuhkan padanya kokohan isti'abul adillah, penguasaan terhadap dalil-dalil. Tidak sembarangan orang bisa berbicara tentang masalah ini. Kalau hanya sekedar mengenal satu dalil, dua dalil, kemudian bersikap ekstrim padanya, harus begini, harus begitu, ini dalilnya, itu dalilnya, setiap orang bisa yang seperti ini. Talibul ilm bisa seperti itu. Tetapi untuk kemudian mengeluarkan darinya rukhos, rukhsah-rukhsah, ini butuh kepada kedalaman dan keluasan ilmu dan pemahaman. Tidak sembarang orang mampu melakukan. Karenanya Sufyan ats-Tsauri menyatakan asyiddah yusimuha kullu ahad, bersikap ekstrim itu setiap orang bisa. Walakinnal hikmah awil ilm ar-rukhsah ta'tika min faqih, tetapi yang namanya ilmu itu adalah rukhsah yang datang kepadamu dari seorang yang faqih. Tidak sembarang orang bisa melakukan. Jadi masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini. Memang di sini hanya ada satu hadis yang dibawakan dalam bab al-jama' baina shalatain, yang merupakan hadis ke 128 dari kitab Umdatul Ahkam. Qala al-Maqdisi rahimahullah an 'Abdillah ibn 'Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'u fi safar baina salati adh-dhuhri wal 'ashr idza kana 'ala adh-dhuhri sayr. Kata Abdullah bin Abbas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u as-safar. Ini yang disebut hadis ya. Hadis marfu atau mauquf? Ini siapa yang bisa menjawab? Mauquf atau marfu? Ucapan Ibn Abbas. Mauquf atau marfu? Man indahul jawab. Ibn Abbas mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safar baina salatil dhuhr wal 'ashr. Idza kana 'ala dhahri sayr. Marfu, limadha? Fi'alnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsan, masyaallah barakallahu fiik. Karena yang disebut dengan hadis yang marfu adalah qaul, fi'al dan takrir daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semua masuk dalam hadis yang marfu. Jadi di sini memang ucapan Abdullah bin Abbas, tetapi menyebutkan tentang fi'il daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadis yang marfu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safar. Beliau menjama' di dalam safar beliau. Baina salati dzuhri wal 'ashr. Antara salat zuhur dan asar. Idza kana 'ala dhahri sayr. Ini kalimat ini yang menjadi dalil dari jumhurul ulama, atau bukan jumhur ya, sebagian ulama, bahwasannya jamak itu dilakukan idza kana 'ala dhahri sayr. Jadi sebab daripada pembolehan jamak itu adalah hajat dan bukan semata-mata safarnya. Idzakan ala dhahri sayr. Ya ini di saat masih berada dalam perjalanannya. Adapun di saat nazil atau sudah sampai pada tempat tujuan, maka sudah tidak lagi dibutuhkan al-jama'. Wa yajma'u bainal maghrib wal isya'. Dan beliau menjamak pula antara maghrib dan isya. Jadi yang dijamak zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Adapun subuh maka tidak dijamak dengan yang lain. Sayyid berkata Syarif rahimahullah, al-makna al-ijmali, makna secara global daripada hadis. Karena min 'adati Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sara wa jadda bihi as-sarf ajma' baina adh-dhuhr wal 'ashr imma taqdima aw ta'khira. Merupakan kebiasaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan perjalanan dan merasakan kepayahan di dalam perjalanan tersebut, beliau menjamak antara zuhur dan asar. Imma taqdiman aw ta'khiran. Bisa dilakukan jamak taqdim ataupun jamak ta'khir. Takdim yakni dilakukan misalnya duhur dengan asar di waktu duhur. Takhir misalnya dilakukan di waktu asar. Maghrib dengan isya dilakukan di waktu isya. Ini namanya takhir. Dan nanti kita akan lihat di sana beberapa pendapat dengan dalil-dalilnya insyaallah. Ada yang berpendapat alasan dijamaknya karena safar, bukan karena hajat. Safar itu sendiri merupakan alasan untuk menjamak. Wajaman bainal maghrib wa isya. Demikian pula antara maghrib dan isya, imma taqdiman aw ta'khiran. Bisa jamak taqdim ataupun jamak ta'khir. Yura'i fi dzalika al-afaq fihi. Wa biman ma'ahu minal musafirin. Dengan memperhatikan apa yang paling mudah, paling ringan, paling apa namanya? Rifaq. Yani membawa kepada kemudahan, keringanan pada beliau sendiri ataupun kepada orang-orang yang bersama beliau dari para sahabat yang safar. Fayakunu safaruhu sababan fi jam'i sholatai fi waqti izzahuna. Dan ini pendapat jumhur yang menyatakan bahwasanya safar itu merupakan sebab. Fayakunu safaruhu sababan, sehingga safar itu sendiri sudah menjadi sebab. Fi jam'i sholatai, dalam menjamak dua waktu sholat. Fi waqti izzahuna, pada waktu salah satu dari keduanya. Di'anal waqta sara waqtan li sholatai ilaihima, karena waktu tersebut, yakni waktu safar, menjadi waktu bagi dua waktu sholat sekaligus. Di saat seseorang safar, maka waktu sholat asar dimulai dari semenjak masuk waktu sholat duhur. Itu sudah masuk waktu sholat asar. Dan dari sini terdapat khilaf, apakah jamak itu wajib mutawaliyah dalam artian langsung dijalankan duhur kemudian setelah itu dengan tanpa adanya jeda waktu langsung asar. Bagaimana kalau sudah dilakukan duhur kemudian setelah jeda waktu ingin melakukan jamak? Dengan bahasa yang disebutkan oleh saya di sini bahwasannya waktu safar itu menjadi waktu dua waktu salat sekaligus, maka boleh adanya jeda waktu. Misal seseorang daurah misalnya, mengikuti daurah, dia sudah nazil tentunya, tidak butuh kepada sahabat jamak waktu duhur. Ternyata selesai sebelum waktu asar, sedangkan dia tidak pulang, maka berdasarkan pendapat ini, karena waktu asarnya sudah masuk pada waktu duhur, dimulai semenjak waktu duhur, maka boleh bagi dia untuk kemudian menjamaknya meskipun ada jeda waktu. Dan semoga hal tersebut bisa dibahas pada tempatnya insyaallah. Baik, ikhtilaful ulama, khilaf yang ada pada ulama. Ikhtilaful ulama fil jam'. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum jamak. Perbedaan ini terkait dengan boleh dan tidaknya. Ini saja yang pertama yang dibahas oleh Syekh. Fadhahaba katsirun min ashabah wa tabi'in ila jawazil jam'i taqdiman aw ta'khiran. Banyak dari kalangan para sahabat dan tabi'in berpendapat boleh untuk menjamak. Baik jamak taqdim ataupun jamak ta'khir. Wa huwa madhhab Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Tsauri. Dan ini merupakan pendapat dari madhhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan Tsauri sujjan Tsauri. Mustadil bi ahadits 'an Ibn Abbas wa Ibn Umar. Berdalil dengan hadis-hadis dari Ibn Abbas dan juga dari Ibn Umar. Wa minha hadis Mu'adz. Dan di antaranya adalah hadis Mu'adz. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha asy-syams akhara shalatal dhuhri hatta yajma'ahuma ila al-'ashr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau safar melakukan perjalanan ariflah. Sebelum tergelincir matahari, ingin melakukan perjalanan dengan perjalanan safar. Dimulai perjalanan tersebut dari jam 10. Mulai keluar berarti sebelum tergelincir matahari. Maka sholatnya itu diakhirkan. Jadi tidak kemudian setelah masuk waktu sholat mencari masjid begitu ataupun melakukan sholat jamaah sendiri begitu, enggak. Diakhirkan sampai waktu asar. Jadi perjalanan terus berjalan. Akhara sholat al-zuhur hatta yajma'aha ilal yajma'ahuma ilal asar. Beliau mengakhirkan sholat zuhur yang kemudian beliau menjamaknya di waktu asar. Yusallihima jami'an. Beliau sholat zuhur dan asar sekaligus. Wa idza irtahala ba'da zayl syamsi shalla dzuhur wal 'ashr jami'an tsumma sahara. Dan apabila beliau berangkat safarnya itu setelah tergelincir matahari, maka beliau sholat zuhur dan asar sekaligus, kemudian baru melakukan perjalanan. Tentunya keadaan yang kedua ini hanya sekedar jamak dan tidak dikosor. Keadaan yang pertama dijamak sekaligus dikosor karena sudah dalam perjalanan, dalam safar. Wa kana idza tahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusalliha ma'a isya. Dan adalah beliau apabila beliau melakukan safar sebelum maghrib, sebelum tenggelam matahari sudah keluar, maka beliau mengakhirkan waktu sholat maghrib dan melaksanakannya pada waktu sholat isya. Wa idza tahala ba'da al-maghrib yu'ajjil isya fa shallaha ma'a maghrib. Adapun jika melakukan safar setelah maghrib, maka justru isya'nya yang didahulukan. Dalam artian isya'nya dilakukan di waktu maghrib, setelah sholat maghrib kemudian sholat isya dengan tanpa dikosor. Karena ini belum melakukan perjalanan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qad sahaha ba'dul a'immah hadzal hadits. Dan sebagian a'immah mensahihkan hadis ini. Wa takallama fihi ba'duhum al-akhar. Dan ulama yang lain memperbincangkan kesahihan hadis ini. Wa aslu fi Muslim biduni jam'i taktib. Dan asalnya terdapat dalam riwayat Muslim dengan tanpa menyebutkan jamak taktib. Ini jamak itu hanya takhir saja. Wa dhahaba Abu Hanifah wa sahibahu. Dan Abu Hanifah serta dua rekan beliau, Muhammad As-Saibani dan siapa yang satunya lagi, Abu Yusuf, dua rekan Abu Hanifah yang ma'ruf namanya ulama mazhab Hanafiyah. Wal Hasan yakni Al-Hasan Al-Basri, wa Nafa'i yakni Ibrahim Nafa'i, ila adami jawazi jam'i, berpendapat tidak boleh melakukan jama'. Jama' itu tidak boleh. Ya berdasarkan ayat di dalam Al-Qur'an Inna sholataka anak ala mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu sudah ada waktu-waktunya, jangan kemudian menjamak-jamaknya seperti itu. Waktunya sudah ada ditentukan oleh syariat. Lantas bagaimana dengan hadis ini? Hadis-hadis tentang jamak. Fata awalu ahadith al-jamak ya'nahu jam'u suri. Maka mereka, para ulama ini tadi, mentakwilkan hadis-hadis tentang jamak. Bahwasannya itu adalah jamak suri. Jam'u suri yakni surahnya saja jamak. Pada hakikatnya dia tidak jamak. Bagaimana gambarannya? Wasifatu dan gambarannya indahum di sisi mereka, yakni di sisi ulama yang menyatakan tidak boleh menjamak, an yu'akhiru dhuhr ila akhir waqtiha fa yusalliha. Jadi mengakhirkan waktu zuhur sampai akhir waktunya. Lantas salat zuhur pada waktunya masih di akhir waktunya. Tsumma yusalli ba'daha al-'ashr. Kemudian setelah itu sholat asar di awal waktunya, di awal waktunya. Jadi kalau berangkatnya sebelum tergelincir matahari, maka melakukan perjalanan sambil dilihat keadaan. Ini sudah hampir masuk waktu asar. Nah, di saat hampir masuk waktu asar tersebut istirahat sebentar, ya. Kemudian ini kira-kira sudah akhir waktu zuhur, sebentar lagi masuk waktu asar, maka sholat zuhur masih di waktunya, waktu zuhur, ya kan? Di akhir waktunya. Dan Rasulullah SAW menyatakan man adrokas sholat, man adrokas rokaat, dapat adrokas sholat. Orang yang mendapatkan satu rokaat, dia mendapatkan waktu sholat tersebut. Sehingga laksanakan sholat zuhur tersebut meskipun ya setelah satu rokaat nabrak waktu asar, nah, tidak ada masalah, sudah masuk padanya. Istilahnya dia menjalankan sholat zuhur pada waktunya. Dia mendapat waktu sholat tersebut. Selesai sholat, kemudian berdiri lagi iqamah untuk menjalankan sholat asar. Nah ini, jam'u suri. Gambarannya seperti jamak, tetapi pada hakikatnya dia menjalankan pada waktunya masing-masing. Demikian gambaran daripada pendapat Hanafi ya. Madhab Abu Hanifah yang didukung oleh dua sahabatnya Muhammad Asy-Syaibani dan Abu Yusuf, dan juga pendapat Al-Hasan Al-Basri An-Nakhai rahimahumullah. Wa kadzalikal maghrib wal isya, demikian pula waktu maghrib dan isya, salat maghribnya dilakukan di akhir waktu. Wa hadza ta'assuf, kata Syekh Al-Basam, dan ini merupakan pendapat yang terlalu dipaksakan. Wa khilaful mafhum min lafzil jam', dan menyelisih daripada apa yang bisa dipahami dari lafaz jamak. Kalau seperti ini bukan jamak, dilakukan sendiri-sendiri pada waktunya masing-masing. Begitu. Yang satu dilakukan di akhir waktu, yang satu dilakukan di awal waktu. Tetapi bukan jamak seperti ini. Allah di maknahu, di mana makna daripada jama' adalah ja'alus sholatain fi waqti ihdahuma. Namanya di jama' itu menjadikan dua waktu sholat dilakukan pada salah satu waktu dari keduanya. Itu namanya menjama'. Asar dilakukan pada waktu duhur, ini menjama'. Duhur dilakukan pada waktu asar, ini yang namanya menjama'. Adapun yang tadi itu bukan menjamak, dan itu terlalu dipaksakan makna seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dan yang lain tadi. Wa yu'akhiru 'alaihi aidan tubu jam'i taqdim. Dan semakin mengeruhkan permasalahan bagi pendapat madzhab Hanafiya ini akan subut, yakni sahihnya jamak taqdim. Nah, kalau jamak taqdim mau bagaimana coba? Jamak taqdim itu salat asar dilakukan pada waktu sholat duhur, jadi ditarik ke belakang, jelas belum waktunya. Di saat mau safar, ternyata sudah tergelincir matahari, maka melakukan sholat duhur dulu. Kemudian karena tidak safar, maka waktu asalnya tadi ditarik di waktu duhur. Ini surinya bagaimana? Tidak bisa, ya kan? Tambah ruwet jadi. Tidak bisa untuk dikompromikan. Ya, kecuali dengan cara menyatakan bahwa hadis tentang hal tersebut dhaif. Bagaimana tadi telah disyaratkan, ya, bahwa rawahu Ahmad wa Abu Dawud dan Tirmidzi di situ shahahu ba'dul a'immah. Wa takallama fi ba'dhumul akhar. Dibicarakan di situ. Sehingga yang ada dalam Sahih Muslim dengan tanpa jamak takdim. Sayyidi. Wa huwa yunafi hadhihi turuq fi ta'wil, di mana adanya jamak takdim ini menafikan daripada metode mentakwilkan seperti yang dilakukan dan ditempuh oleh Abu Hanifah dan yang sependapat dengan beliau. Zakara al-Khattabi wa Ibn Abdul Bar al-Khattabi menyebutkan, sejadi dalam Ma'alim Sunan Ibn Abdul Bar, dia punya beberapa kitab terkait dengan masalah apa fikih. Wallahu'alam yang mana. Anna jam'a rukhsah. Al-Khattabi dan Ibn Abdul Bar mengatakan bahwasannya jama' itu rukhsah. Rukhsah itu kemudahan, kan begitu. Iya kan? Wal idjam bi sholatain ihdahuma fi akhir waqtiha wa tsaniyah fi awal waqtiha fi idjam. Sedangkan menjalankan dua waktu sholat, salah satunya di akhir waktu dan yang kedua di awal waktu, maka itu padanya ada kesempitan. Wong rukhsah itu intinya adalah memberikan keluasan dan kemudahan, kok malah diberikan kesempitan. Nah iya, waktu duhur kalau dijalan di akhir waktunya kan jadi sempit waktunya, ya kan? Jadi sempit. Sedangkan jama' ini adalah rukhsah, keringanan dari syariat. Kok malah dijadikan sebagai sesuatu yang memberatkan seperti itu? Dijadikan sempit waktunya, diakhirkan. It la yudriku aktsarul khassah, di mana tidak bisa untuk mendapatinya mayoritas orang-orang khusus. Orang-orang yang istimewa saja belum tentu bisa melakukan seperti apa yang digambarkan oleh Abu Hanifah tadi. Melakukan di akhir waktunya. Bahkan pengetahuan semacam ini banyak daripada orang-orang yang memiliki keilmuan. Jadi yang kosong di sini orang-orang yang memiliki keilmuan mungkin tidak sampai memahami sampai sejauh itu. Fama ra'yuka bil 'amma, lebih-lebih terhadap orang-orang awam. Sehingga ini merupakan sisi daripada ta'assufnya pendapat Abu Hanifah. Sangat dipaksakan. Dayib wadahata Ibn Hazm dan berkata, dayib berpendapat Ibn Hazm, madhab Zahiriyah sekarang, wariwayah Malik dan satu riwayat dari Imam Malik, annahu yajuzu jam'ut ta'khir duna taqdim. Ibn Hazm menyatakan boleh menjama' tetapi jama' ta'khir. Kalau jama' taqdim maka tidak boleh. Lantas bagaimana dengan hadis tadi? Wa ajabu 'anil ahadits bima qalahu ba'dul ulama min al maqal fiha. Dan mereka menjawab tentang hadis-hadis yang berbicara tentang adanya jamaah takdim, bima qalahu ba'dul ulama, dengan apa yang diucapkan oleh sebagian ulama min al maqal fiha. Min al maqal fiha ini pada sesuatu yang diperbincangkan padanya. Yani sisi-sisi kelemahan daripada hadis-hadis tersebut. Ibn Hazm biasa dengan kitab Muhallah, ya, beliau di saat menyebutkan tentang satu pendapat dan menguatkannya, beliau biasanya menyebutkan pendapat-pendapat yang menyelisihinya kemudian dihabisi satu persatu. Itu kebiasaan Ibn Hazm. Satu persatu dijawab hujah-hujahnya semuanya. Dan beliau juga termasuk ulama yang memang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk berbicara tentang ilmu hadis. Meskipun ya sekali Ibnu Hazm pun juga dikuli jawadin sahih, orang yang tanpa sekalipun tetap sempat jatuh pula. Sepandai-pandainya tupai melompat, ya, tetap pernah jatuh juga. Ibnu Hazm seorang imam dalam masalah ini. Tetapi beliau mengatakan bahwa Al-Imam Tirmidzi itu majhul. Ini suatu yang aneh bagi Ibnu Hazm. Imam besar, ya. Maka dalam perkara seperti ini, tasih ataupun tafsirnya, meskipun banyak dalam perkara tersebut mu'tabar, tapi perlu untuk diteliti kembali. Dan beliau menyatakan bahwasannya hadis-hadis tentang jamak takdim tersebut mu'allalah, hadis-hadis yang ada padanya illah, sehingga tidak dijadikan hujjah oleh beliau. Maka wallahu a'lam bishawab dalam perkara ini, yang rajih adalah pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat pertama yang tadi disebutkan, bahwa jamak itu boleh dan itu merupakan rukhsah dan boleh dilakukan baik jamak takdim maupun jamak takhir, karena banyaknya dalil-dalil yang berbicara tentang masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nabi bilahu la wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.